إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين كمسلمين رحمكم الله جميعا، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak, sehingga kita masih diberi kehidupan sampai hari ini, sampai detik ini. Mudah-mudahan hidup kita bermanfaat bagi kehidupan kita, dunia kita, dan akhirat kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullahu jami'an, dalam berdakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan dua metode. Yang pertama, dakwah itu disampaikan dengan cara lemah lembut, dengan cara sopan santun, dengan cara penuh dengan kasih sayang. Dan ini adalah aslinya dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disampaikannya dakwah itu dengan penuh kelemah lembutan, penuh dengan sopan santun, tutur kata yang indah, kata-kata yang baik. Dan ini adalah aslinya dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Berdakwahlah kamu wahai Rasul, ajak mereka, seru mereka, umat manusia itu, oleh wahai Rasul, dengan yang pertama, bil hikmah, dengan kata-kata yang penuh hikmah, ucapan yang indah, yang bagus, tutur kata yang baik, sopan santun dan kelemah lembutan. Ini asli dakwahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian dengan ma'idah, nasihat, ketika orang tersebut diberitahukan dengan kelemah lembutan, ternyata dia tetap pada posisinya, maka dinasihati dengan sedikit keras, diingatkan tentang bahaya dosa yang dia lakukan, dengan tegas bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah pelanggaran, apa yang kamu kerjakan adalah kemaksiatan. Jikalau dia melawan dan mempertahankan kesalahannya, kemaksiatannya, dan kebidahannya, maka bantahlah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah, tetapi dengan cara yang lebih baik. Bukan dengan emosi, namun dengan ilmu, sehingga mereka tidak bisa menegakkan hujjah, bahkan terbongkar kesesatannya dan kesalahannya dengan ilmu. Ini aslinya Islam seperti itu, didakwahkan dengan penuh kelemah lembutan. Sebagaimana pula Allah berfirman tentang Musa dan Harun ketika diperintahkan untuk mendakwai Fir'aun la'natullah alaihi. Allah berfirman kepada keduanya, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Ucapkanlah oleh kamu berdua, wahai Musa dengan Harun, kepada Fir'aun ucapan-ucapan layyinan, kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang bijak, yang baik. Ini kepada Fir'aun pun seperti itu. Di awal mula didakwai, di awal mula diperingatkan, aslinya adalah dengan kelemah lembutan, dengan harapan la'allahu yatadhakkar. Mudah-mudahan Fir'aun atau orang yang sesat itu bisa tahu diri, bisa mengerti tentang dirinya dalam keadaan sesat, wayahsya, dan kemudian muncul rasa takut dari kesesatan tersebut, dan dia pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini aslinya dakwah dibangun di atas kemudahan, dibangun di atas kata-kata yang lemah lembut. Rasul menyebutkan, yassiru wala tu'assiru, yassiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Bikin orang itu mudah, dan jangan engkau membuat mereka menjadi sulit dan berat. Basyiru wala tunaffiru, berikan kabar gembira kepada mereka supaya senang dengan sunnah, dan jangan engkau membuat mereka lari dari dakwah. Kelemah lembutan ini adalah aslinya dinul Islam. Nabi kita menyatakan ad-dinu samhatun, agama ini sangat longgar, sangat luas, mudah, dan tidak ada keberatan padanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah jami'an, ini satu sisi tersendiri pembahasan tentang bahwa awal mula mendakwahkan Islam adalah dengan kelemah lembutan. Namun apakah kelemah lembutan itu terus menerus, atau kadangkala Rasul bersikap tegas, Rasul bersikap keras? Jawabannya adalah iya. Kadangkala beliau bersikap lemah lembut, disesuaikan dengan siapa yang diajak bicara. Dan kadang pula beliau bersikap tegas, bersikap keras, tergantung siapa yang diajak bicara oleh beliau. Ini dia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullahu jami'an, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersikap keras terhadap siapapun yang menentang Allah dan menentang Rasulnya. Rasul mengatakan, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, atau disebutkan dalam Al-Quran, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Rasulnya, yakni melanggar ajarannya, melanggar akidahnya, atau melanggar manhajnya, atau melanggar tata cara ibadahnya, dan dia melampaui batasan-batasan Allah, maka Allah memasukkan dia ke dalam neraka, kekal selamanya di dalamnya. Ini sikap tegas dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberitahukan tentang bahaya kemaksiatan, terutama kesyirikan. Maka tegas dan keras dalam membahas tentang kesyirikan. Allah mengatakan, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Siapa yang berbuat syirik maka Allah haramkan surga bagi dia. Keras, tegas, tidak basa-basi. Itulah Islam. Dan itu pun bentuk lemah lembutan agar orang terperangah dan terperanjak dengan bahaya kemaksiatan, kemungkaran, kesyirikan dan kebid'ahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling lembut dalam dakwahnya. Orang yang paling baik dalam dakwahnya. Namun ketika beliau berbicara tentang melanggar sunnah Nabi, maka beliau tidaklah memberikan rekomendasi apapun, pujian apapun, tidak menyebut sanjungan kepada mereka yang melakukan bid'ah. Bahkan beliau mengatakan, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah itu sesat dan semua sesatan itu di neraka. Tegas beliau. Inilah yang namanya dinul Islam. Satu sisi kadangkala disampaikan agama ini dengan penuh kelemah lembutan. Satu sisi seorang harus bersikap tegas terhadap bentuk pelanggaran, terhadap bentuk penyimpangan, di antaranya adalah kebid'ahan-kebid'ahan. Ini Rasulullah bahkan alaihi salatu wasalam ketika menyebut-nyebut tentang khawarij langsung disebut dengan kata-kata yang sangat pedas, yang mungkin kita akan mengatakan Rasul tidak sopan. Namun itulah beliau mengatakan kilabun nar, mereka adalah anjing-anjingnya neraka. Syarqat la tahta dimi sama, sejelek-jelek bangkai di bawah kolong langit ini. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini contoh terbaik, contoh uswah hasanah yang terbaik bagi kita dalam menghadapi bid'ah dan menghadapi ahlul bid'ah. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka agar mereka yang salah kembali menuju kepada kebenaran dan berhenti dari kesalahannya. Coba kalau kita berbahasa basi memberikan toleransi kepada kesesatan, kita malah justru yang terancam dengan kesesatan itu. Dan mereka yang sudah sesat tidak akan pernah berpikir kembali menuju kepada kebenaran. Maka Rasulullah SAW begitu tegasnya sampai memutlakkan mereka semuanya finnar, walaupun mereka adalah umatnya beliau. Beliau mengatakan dalam hadis yang tidak asing, "Satafriq ummati la 73 firqa kulluha finnar." Umatku, umat Islam, kaum muslimin terpecah menjadi 73 golongan. Beliau tegas dan tidak memberikan pujian kepada mereka, tidak menyanjung mereka, tegas dengan mengatakan semuanya di neraka kecuali satu, yaitu jalannya beliau dengan para sahabatnya. Tegas beliau. Bahkan mungkin orang mengatakan Rasul itu kejam karena memvonis semuanya di neraka. Betul, itulah sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kebenaran yang diajarkan oleh Rasul agar kita mencontohnya dan jangan basa-basi. Salah katakan salah, benar katakan benar. Al-haq adalah ajarannya Rasul. Kelemah lembutan kita dituntut dengan sopan santun sampai pun dalam membantah ahlul bid'ah secara ilmiah dan menerangkannya dengan kata-kata ilmiah. Bahkan tidak diperbolehkan oleh kita baca dalam pertemuan di bulan kemarin, tidak boleh seorang untuk diam dari kemungkaran. Tidak boleh seorang untuk toleransi dari kebid'ahan. Li'annana kata Syekh Shalih Fauzan, li'annana idza tasahalna 'an ma'nil mughalafati rubbama tatatawwar wa rubbama tatadhakham. Kita kalau toleransi, bergampang-gampangkan, menggampang-gampangkan, bermudah-mudahan terhadap penyimpangan-penyimpangan, maka yang akan terjadi akan semakin besar dan akan semakin banyak para pelaku kesesatan itu. Maka wahai kaum muslimin rahimakumullahu jami'an, Rasulullah adalah contoh kita. Beliau tidak diam dari kemungkaran yang ada di tengah-tengah para sahabat, agar supaya para sahabat selalu di atas al-haq dan tidak jatuh kepada kebid'ahan atau bahkan kekufuran dan kesyirikan. Tidaklah beliau mengatakan biar saja ada bid'ahnya atau juga masih ada baiknya, tidak. Tapi beliau mengatakan tidak boleh melakukan bid'ah supaya kamu kembali kepada al-haq secara utuh. Sudah kita lewati ucapannya Imam Ahmad ketika ditanyakan kepada beliau seorang yang bernama siapa? Husain Al-Qarabisi. Husain Al-Qarabisi secara biografi, beliau ini adalah seorang ahlul ilmi, seorang ulama di zamannya Imam Ahmad. Husain Al-Qarabisi dijuluki dengan buhurul ilm, lautannya ilmu. Orang menyanjung Husain Al-Qarabisi karena dia di samping memiliki ilmu juga dia membantah ahlul bid'ah juga. Orang ini kalau ada di zaman sekarang ini akan disanjung-sanjung, akan dimuliakan orang ini karena bukan hanya sekedar sebagai alim tapi lautannya ilmu. Namun ketika pada orang ini, Husain Al-Qarabisi, terdapat penyimpangan, kesesatan dalam hal mengatakan lafadku ketika membaca Al-Quran adalah makhluk, ucapanku ketika membaca Al-Quran adalah makhluk yang dikenal dengan bid'ah lafziyah, maka Imam Ahmad dengan satu kesalahan ini, dan kesalahan ini berbahaya munculnya dari seorang yang alim, munculnya dari seorang yang ditokohkan, kalau dibiarkan maka akan tertipu banyak orang dengan kesesatan Husain Al-Qarabisi ini. Maka Imam Ahmad ketika ditanya siapakah itu Husain Al-Qarabisi, langsung beliau mengatakan huwa mubtadi', dia itu adalah ahlul bid'ah. Tegas beliau dalam hal ini mengatakan dia adalah ahlul bid'ah walaupun memiliki ilmu, walaupun dia membantah ahlul bid'ah sekalipun, namun karena satu penyimpangan, dan ini penyimpangan yang mengeluarkan dia dari prinsip-prinsip manhaj salaf, maka dikatakan oleh Imam Ahmad huwa mubtadi', dia itu adalah ahlul bid'ah. Apakah boleh untuk mengambil ilmu dari orang yang ada padanya ilmu syar'i namun juga padanya bid'ah? Imam Ahmad menasihati ketika ditanya tentang bolehkah mengambil ilmu dari Husain Al-Qarabisi, seorang yang terkenal sebagai buhurul ilm. Buhur jamak dari bahrun. Apa itu bahrun? Lautan. Buhur, lautan, lautan, lautan, lautan ilmu. Memiliki riwayat-riwayat, hadith-hadith, sanad-sanad. Namun dia jatuh pada bid'ah yang mengerikan. Maka Imam Ahmad ketika ditanya, apakah boleh bagi kita untuk belajar kepada orang yang jenis seperti ini, padanya kebenaran, padanya Al-Quran, padanya Al-Hadith, hafalan ilmu yang banyak, namun padanya bid'ah, apakah boleh bagi kita mengambil ilmu darinya? Maka Imam Ahmad mengatakan, iyaka, iyaka wal-Qarabisi, hati-hati, hati-hati kamu dari Husain Al-Qarabisi, la tukallimuh, jangan kamu bicara kepadanya. Jangan kamu mengambil ilmu darinya. Wala tukallimu man yukallimu. Dan jangan kamu berbicara kepada siapa yang berbicara kepada Husain Al-Karabisi. Ini dia. Tegas beliau. Keras beliau. Dalam hal menyikapi penyimpangan-penyimpangan. Dalam rangka menyelamatkan umat. Dari tertipu oleh sosok yang bernama Husain Al-Karabisi. Ini dakwah. Kadangkala dakwah ini disajikan dalam keadaan penuh dengan arif, kelemah lembutan. Namun kelemah lembutan itu bukan berarti terus menerus dengan kata-kata tidak dilarang atau kata-kata yang mungkin dikhawatirkan menyakitkan. Tidak. Sikap tegas, sikap keras, itu juga sebuah kelemah lembutan. Yang mungkin orang mengatakan, kamu kok atas teman sih? Itu kelemah lembutan. Kelemah lembutan yang diwujudkan dengan sikap tegasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullahu jami'an. Maka dakwah ini bermanfaat bagi umat manusia. Ketika dakwah ini ditegakkan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, orang jadi mengerti apa itu ma'ruf. Dan ketika dakwah ini ditegakkan dalam bentuk nahi mungkar, orang pun menjadi tahu apa itu mungkar, sehingga mereka berhenti dari kesesatan dan kemungkaran. Adapun kalau bid'ah, kalau dakwah di atas kebid'ahan, dakwah di atas toleransi kepada kebid'ahan, dakwah yang dibangun di atas kelemah lembutan kepada kebid'ahan, maka yang ada adalah menyesatkan umat. Dai-nya sesat dan umatnya pun sesat. Tidak diberitahukan hal-hal yang mungkar. Bisa jadi karena dia tidak memiliki ilmu. Bisa jadi karena hawa nafsu. Dia memiliki pola pikir. Kalau dia menyampaikan peringatan-peringatan dari bahaya bid'ah, mungkin pengikutnya akan berkurang dan akan lari dari dia. Sehingga dia diamkan kemungkaran tersebut dalam rangka mencari pengikut. Begitu seterusnya mereka kaum muslimin rahimakumullahu jami'an. Hadirin kaum muslimin rahimakumullahu jami'an. Kita akan masuk apa yang kami sampaikan tadi di atas sebagai mukaddimah terhadap materi yang akan kita sampaikan. Pertanyaan yang ditunjukkan kepada Syekh Saleh Al-Fauzan. Pertanyaan yang berikutnya menyambung materi di bulan yang kemarin adalah pertanyaan yang ke-10. Hal yuljimuna dzikru mahasin man tuhadzar minhum? Wa syekh, apakah mengharuskan kita untuk menyebut kebaikan-kebaikan ahlul bid'ah ketika kita memperingatkan umat dari bahaya ahlul bid'ah itu? Ini pertanyaannya. Apakah mengharuskan bagi kita ketika kita menerangkan bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah, apakah mengharuskan bagi kita untuk kita juga menyebut kebaikan-kebaikan mereka? Ini sebuah pertanyaan. Bisa dipahami pertanyaannya? Hadirin kaum muslimin rahimakumullahu jami'an. Pertanyaan ini harus kita pahami dengan baik. Kalau kita paham permasalahan ini, maka kita akan paham perbedaan dakwah salafi dengan dakwah sururi. Di antaranya adalah dalam perkara ini. Dan akan berulang nanti di pertanyaan-pertanyaan yang akan datang. Pertanyaan yang hampir serupa dengan ini. Pertanyaannya adalah, apakah harus disebut kebaikan ahlul bid'ah ketika kita menyebutkan kejelekan-kejelekan ahlul bid'ah? Ini kita baca jawabannya beliau, dan kita akan terangkan insyaallah melalui keterangannya Syekh Jamal bin Farihan Al-Harifi Abu Abdillah. Syekh Saleh Fauzan menjawab, إذا ذكرت محاسنهم فمعناه أنك دعوت لهم، لا تذكر محاسنهم، اذكر الخطأ الذي هم عليه فقط، لأنه ما هو ما أقول لك أن تزكي ودهم، أنت ما أقول لك بيان الخطأ الذي عندهم من أجل أن يتوب منه ومن أجل أن يحذره غيرهم. جوابنا شيخ صلى الله عليه وسلم apabila kamu menyebut kebaikan-kebaikan ahlul bid'ah, itu artinya kamu berarti mengajak umat untuk mengikuti ahlul bid'ah itu. La tadkur, jangan kamu sebut kebaikan ahlul bid'ah itu. Ukuril khata, namun sebutkan keburukan dan kesesatan ahlul bid'ah itu faqat saja. Jangan disebut kebaikan mereka. Sebut kesalahan dan kesesatan ahlul bid'ah saja. Kenapa demikian? Li'annaka ma huwa mauqulun laka an tuzaki wa ta'hum. Karena kamu tidaklah diperintahkan oleh Allah untuk memuji kebid'ahan mereka. Namun kamu diperintahkan oleh Allah untuk menerangkan keburukan bid'ah dan ahlul bid'ah dalam rangka dua hal. Agar mereka ahlul bid'ah tersebut mengerti bahwa perbuatan mereka itu sesat. Ini yang pertama. Sehingga mereka kembali kepada al-haq. Dan yang kedua adalah agar supaya manusia berhati-hati dari bahaya ahlul bid'ah tersebut. Ini jawabannya Syekh Shalih Fauzan ketika beliau ditanya tentang apakah harus disebut kebaikan-kebaikan ahlul bid'ah ketika kita memperingatkan umat dari bahaya ahlul bid'ah tersebut. Jawabannya adalah beliau mengatakan tidak. Jangan kamu sebutkan. Kamu diperintahkan hanya menyebutkan kejelekan mereka saja. Karena kalau kamu menyebutkan kebaikan mereka, itu maknanya kamu berarti mengajak kepada umat mengikuti ahlul bid'ah tersebut. Nah, ini jawabannya Syekh Shalih Fauzan. Coba perhatikan ke sini kaum muslimin rahimakumullahu jami'an. Kita dalam pembahasan ini berpijak pada kitab para ulama. Di antara para ulama di zaman sekarang ini adalah Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali. dalam kitab Yonadur Rijal wa Tawaif. Dalam kitab ini beliau membantah satu pemikiran sesat yang diusung dan diajarkan oleh mereka para sururiyun dengan manhaj sururiyah. Manhaj sururiyah mengajarkan prinsip muwazanah, prinsip insaf, dan prinsip adil. Muwazanah itu artinya, dan ini prinsip sesat Bapak, muwazanah itu artinya harus seimbang dalam menilai orang. Dari kalimat wazan, menimbang kebaikan seorang dengan keburukan seorang. Kalau insaf dan adil, adil maknanya hampir serupa. Kalau menyebut kesesatan seseorang, kamu pun harus menyebut kebaikan-kebaikannya agar supaya kamu bersikap adil, bersikap pertengahan, bersikap subjektif, menilai orang sisi baiknya dan sisi buruknya. Karena kalau kamu, kata mereka, kalau kamu hanya menyebut kejelekan-kejelekan ahlul bid'ah saja, kamu dolim, kamu tidak adil, kamu berbuat ribah, kata mereka. Karena hanya menyebut kejelekan-kejelekannya saja, kamu tidak menyebut kebaikan-kebaikannya. Ini dia. Ini di antara pendidikan yang diajarkan oleh Muhammad Surur Zainal Abidin, tokoh besar mereka yang membuat yayasan Ihya Uturaf di Kuwait dengan Muhammad dan dengan Abdurrahman Abdul Khalid. Dua tokoh ini adalah tokoh mereka, kaum sururiyah, yang berakibat apa? Berakibat mereka menyalahkan manhajus salaf dan menyesatkan manhajus salaf. Ketika manhajus salaf dalam membongkar keburukan ahlul bid'ah hanya menyebut kejelekannya saja, dalam rangka memperingatkan umat dari bahayanya hanya disebut kejelekannya saja tanpa disebut kebaikannya, mereka mencibir manhaj ini, mereka menghina manhaj salaf ini. Padahal ini adalah tata caranya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbicara tentang bid'ah dan ahlul bid'ah. Ini dia. Namun mereka memiliki pola pikir bahwa kalau berbicara tentang bahaya bid'ah dan bahaya pelaku kebid'ahan, maka kamu harus adil menyebut kebaikannya juga, jangan cuma menyebut kejelekannya. Ini manhaj sururiyah dan ini manhaj sesat, bukan manhajnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran disebutkan oleh Syekh Rabi' dalam kitab Nadhdhur Rijal wa Tawaif, menyebutkan umat-umat zaman dulu tidak disebutkan kebaikannya sama sekali, tapi disebutkan keburukan-keburukannya. Padahal yang namanya manusia pasti ada kebaikannya, sampai pun itu orang kafir ada kebaikannya. Namun Allah tidak menyebutkan kebaikan-kebaikan umat-umat zaman dulu, namun Allah sebutkan kejelekan-kejelekan umat-umat zaman dulu. Rasul alaihissalatu wassalam ketika berbicara tentang qadariyah, pasti yang namanya qadariyah masih melakukan sholat, masih melakukan ini itu. Namun Rasul menyebutkan qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Idza maridu fala ta'udu wa idza matu fala tashhadu janaizuhum. Qadariyah itu majusinya umat ini. Majusi tahu orang kafir, bukan muslim mereka. Apabila sakit jangan dijenguk, apabila mati jangan kalian saksikan jenazahnya, jangan kalian ziarah ke sana, jangan kalian bahasa kitanya layat tajiyah, jangan. Bahkan Nabi mengatakan, idza laqitum muftarikan fala tusallimu alaihim. Apabila kamu bertemu dengan qadariyah di sebuah jalan, jangan kamu mengucapkan salam kepada mereka tanpa menyebutkan kebaikan qadariyah sama sekali. Ini. Dan hadis yang tadi kami sampaikan di atas, yang namanya umatnya beliau masih muslimin, memegangi Al-Quran, memegangi Al-Hadith. Kalau menolak Al-Quran atau menolak Hadith, maka bukan muslimin. Namun Rasul mengatakan secara mutlak, finnar, mereka itu di neraka, tanpa disebut kebaikannya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cara-caranya Rasul Alaihi Salatu Wasallam dalam memperingatkan umat dari bahaya kebid'ahan. Bisa dipahami kaum muslimin? Ya. Sehingga dengan ini jelaslah bahwa manhaj sururiyah yang mereka bertoleransi kepada kebid'ahan, yang mereka ini masih mendiamkan kebid'ahan, alias bahasa lainnya berbahasa basi dengan kebid'ahan, karena memang itu manhaj tokoh mereka, Muhammad ibni Surur ibni Naif Zainal Abidin, yang mengharuskan ketika berbicara ahli bid'ah jangan cuma berbicara masalah kejelekannya, tapi harus berbicara masalah kebaikannya juga. Ini dia, ini manhajnya mereka, berbeda dengan manhaj as-salaf. Kita lihat di sini keterangan beliau Abu Abdullah Jamal bin Farihan Al-Harithi. Beliau mengatakan, fi dzikri mahasini al-mubtadi' taghrirun bin nas. Menyebut-nyebut kebaikan ahlul bid'ah itu adalah bentuk penipuan kepada umat. Coba lihat, ini suara bisa didengar bapak? Mirang akan bertanya dengan napa boten mirang ngaso bae bapak? Mirang ya? Hadirin kaum muslimin rahimakumullahu jami'an, yang namanya orang ketika dia muslim ada kebaikannya tidak bapak? Ada. Mungkin ahlul bid'ah itu baik dari sisi akhlaknya, sopan santun, sumeh, bahasa kita gemrapyak, ngerti gemrapyak? Oh, begitu senangnya. Ya. Ini ngajak untuk mengerjakan sholat ke rumah-rumah, ngetok pintu, pak sholat pak, aja ngembani bebek baik, ayo sholat yo. itu kebaikan tidak? Kebaikan. Namun ketika padanya terdapat kebidahan yang menyesatkan umat, beribadah dengan cara yang tidak disunahkan oleh Nabi, mengatakan itu ibadah padahal Nabi tidak mengamalkannya, ini kesesatan, ini pelanggaran yang harusnya diperingatkan dan mereka bertobat dari pelanggaran itu. Apalagi mereka memiliki keyakinan-keyakinan yang melanggar syariat. Di antara mereka ada yang menyatakan Allah menciptakan langit dan bumi dengan cahayanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang masih ibadul kubur, menyembah kuburan. Di antara mereka mengamalkan bid'ah dalam zikir. Ini ketika diperingatkan yang seperti itu dari bahaya, ini kesalahanmu, ini kesesatanmu, hendaknya kamu bertobat. Demikian pula kita mengingatkan umat, hati-hati dari mereka terdapat kesalahan-kesalahan akidah, kesalahan manhajiyah, kesalahan ibadah. Ternyata disebut juga kebaikannya olehmu. Misal mamanya kamu mengatakan, wahai manusia, hati-hati dari kesesatan. Si A ini sesat. Dia ini di atas akidah yang menyimpang. Kebidahannya banyak. Syubhatnya mengerikan. Melanggar ajaran Nabi. Diterangkan oleh kamu. Setelah kamu menerangkan seperti itu, kamu mengatakan, namun wahai umat, dia memang sesat, tapi dia masih baik. Dia masih sholat, orangnya sumeh, suka memberi, orangnya juga saya kenal betul siapa dia. Disebut-sebut kebaikannya. Kira-kira umat akan bingung atau akan jelas, Bapak? Bingung. Ini maunya apa ini? Maunya kita supaya meninggalkan orang yang sesat ini, atau maunya kita mengikuti orang yang sesat ini? Ini. Sehingga kalau kamu menyebut-nyebut kebaikan ahli bid'ah, itu berarti bentuk penipuanmu kepada umat manusia. Orang ini sesat, namun kamu sebutkan kebaikannya sehingga umat tertipu olehmu. Umat bukan meninggalkannya, malah justru umat mengikuti jejaknya. Ini dia. Apalagi di zaman sekarang ini, kaum muslimin, orang sudah tahu bahwa manhaj salaf itu adalah manhaj yang benar. Orang di zaman ini tidak lagi malu untuk mengatakan, guruku memang sesat, tapi kan dia juga salafi. Tidak merasa malu. Ini dia. Menyebutkan kesesatannya dan juga menyebutkan bahwa dia di atas manhaj salafi. Ini memang ada kesesatannya. Ini memang kesesatannya. Tapi kan masih di atas sunnah. Ini model-model sururiyah yang berkembang di zaman sekarang ini. Sebagaimana zaman dulu. Ini memang sesat. Ini memang sesat. Tapi kan masih ahlu sunnah wal jamaah. Itu dulu. Sekarang bahasanya lain. Ini memang salah. Saya tahu salahnya di mana. Saya tahu. Tapi kan paling minim orang ini masih baik. Nah, seperti itu. Itu namanya manhaj sururi. Yang kemudian kamu akan membawa orang untuk mengambil ilmu dari sang tokoh yang kamu tahu dia sesat, namun kamu rekomendasikan untuk orang mengambil ilmu darinya. Ini menipu tidak, Bapak? Menipu. Ya. Kalau menipu uang, orang rugi uang. Tapi kalau menipu dalam perkara ini, yang rugi adalah apanya? Agamanya. Contohnya dalam hal ini adalah kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, hadihi kutubu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah akbar burhanin. Ini kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah bukti yang paling besar. Mali'atun birrudud wan nadi. Kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini banyak sekali bantahan dan celaan kepada ahlul bid'ah. Faqad radda 'ala ahlil mantiq wal kalam. Kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sungguh telah membantah kepada ahlul kalam dan ahlul mantik. Juga beliau membantah kepada kaum Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Asy'ariyah. Mereka dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dibantah keyakinannya. Dan walam najidhu dzikra syai'an min mahasinihim. Dan beliau tidak pernah menyebutkan dalam kitab-kitab beliau tentang kebaikan-kebaikan kelompok-kelompok yang sesat tersebut. Tidak pernah. Ini contoh ulama salaf yang berada di atas manhaj salaf ketika membantah Asy'ariyah, menyebut kesesatan kaum Asy'ariyah dan tidak menyebut kebaikan-kebaikan kaum Asy'ariyah sama sekali. Ketika berbicara masalah Al-Maturidiyah yang tokohnya Abu Mansur Al-Maturidi, ini juga tidak pernah menyebut kebaikan orang ini, namun disebut tentang kejelekannya, tentang kebahayanya, tentang kebidahannya, supaya umat berhati-hati dari orang tersebut. Bisa dipahami hadirin ya, ini bedanya manhaj salaf dengan manhaj sururiyah di antara sekian banyak perbedaan yang ada, di antaranya adalah ini. Ya. Kemudian kita masuk pertanyaan yang berikutnya adalah sang penanya setelah bertanya seperti itu, apakah ketika menerangkan tentang kesesatan sebuah kelompok, kesesatan ahlul bid'ah, juga harus disebut kebaikan-kebaikan mereka? Sang penanya kemudian memberikan sebuah contoh. Contohnya Syekh Jamaatut Tabligh. Ini contohnya. Ala sabilil mithal, kami berikan kepada Muayshi tentang kelompok Jamaatut Tabligh. Yaqulun, Jamaatut Tabligh, orang-orangnya, mereka mengatakan, nahnu nuridu an nasiru ala manhaji ahli sunnati wal jamaah. Sang penanya mengatakan kepada Syekh, ya Syekh, di antara jamaah tabligh ada yang menyatakan kami ingin berjalan di atas jalannya ahli sunnati wal jamaah. Walakin badum ketuhdi, akan tetapi di antara kelompok kami, di antara orang-orang kami, di antara anggota kami, jatuh pada beberapa kesalahan-kesalahan, jatuh pada kebid'ahan, jatuh pada ini, batu-batu ini. Kalau kami, kata ahlul jamaah tabligh ini, aslinya kepengen berjalan di atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Cuma di antara anggota kami ada yang jatuh pada kesesatan-kesesatan. Kemudian jamaah tabligh bertanya kepada Syekh, apakah engkau masih memperingatkan tentang kami agar umat menjauhi kami, padahal di antara kami ada yang baik dan di antara kami ada yang salah. Di antara kami ada yang baik, di antara kami juga ada yang sesat. Apakah masih engkau berbicara tentang kesesatan zaman tabligh agar umat menjauhi mereka, padahal di antara kami ada kebaikannya dan ada juga apa? Kebidahannya. Apakah engkau harus bersikap tegas juga? Pahamin kaum muslimin. Ini. Ya, namanya orang hidup ada baiknya. Sampai pun orang kafir pun ada baiknya, nyantuni fakir miskin, bagi-bagi sarimi umpamanya. Ya baik, tapi itu tertutupi dengan kekafirannya. Ini dia. Demikian pula dengan ahlul bid'ah. Ia masih sholat, tapi apa? Ketika dia berada di atas bid'ah, maka hal itu menyebabkan tertolaknya ibadah dia, tertolaknya ibadahnya. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Kul hal nunabbiukum bil akhsarina amala alladina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang sangat rugi amalan perbuatan mereka, orang-orang yang dhalla sa'yuhum, orang-orang yang sesat usaha mereka, sesat amalan mereka. Wahum yasabun, namun mereka menyangka, yuhsinuna sun'a, berbuat kebaikan. Orang yang sesat namun menyangka berbuat kebaikan, ini orang yang sangat merugi. Dan mereka adalah ahlul bid'ah yang merasa beribadah kepada Allah, namun mereka malah justru melanggar syariat Allah, merasa dekat dengan Allah, secara hakikinya mereka jauh dari Allah, merasa bertakarub kepada Allah, namun hakikatnya mereka menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maka berbicara masalah ahlu bid'ah, maka diperingatkan dari bahaya-bahaya mereka tanpa disebut kebaikannya, walaupun pada mereka ada banyak kebaikannya. Semisal yang dicontohkan dalam penanya tersebut kepada Syekh Saleh Fauzan adalah kelompok yang bernama Jamaatut Tabligh. Pada mereka ada kebaikan, namun pada mereka terdapat bid'ah, maka tetap saja Jamaatut Tabligh disebutkan oleh beliau dengan kata-kata mereka di atas dolal, kesesatan. Mereka termasuk kaum yang masuk pada angka 72 yang disebutkan oleh Rasul, kulluha finnar, semuanya di neraka kecuali satu, yaitu siapa yang persis, siapa yang berpegang teguh dengan ajaranku dan ajaran para sahabatku di hari ini. Adapun kalau dia berpegang dengan ajaran Nabi sebagian, semisal salat, zikir, namun menyimpang dengan sebab bid'ah yang ada pada mereka, dengan sebab kejahilan yang ada pada mereka, maka hal itu menyebabkan dia menyimpang dari manhajnya Rasul dengan para salafus saleh. Masuk dia pada golongan yang disebut pada kalimat kulluha finnar, semuanya di neraka kecuali satu. Dan ini bukan kata-kata saya, bukan kata-kata kita, namun ucapan Nabi. Kan kadang anak ngomong ya, ya kowe yang aku benernya dewek, wong dia salah. Ya silakan ucapan itu kepada Rasul. Lah Rasul ngaku benernya dewek, masa sapa-sapa finnar? Apa kamu berani? Rasul menyatakan, yang masuk surga hanya ajaranku, bimbinganku dan para sahabatku di hari ini. Di hari ini, ya di hari itu. Di mana beliau masih hidup dan mengamalkannya dengan para sahabatku. Siapa yang berpegang teguh dengan itu alias tanpa bid'ah, maka ini yang akan masuk surga. Adapun jikalau di padanya ada bid'ah, memang muslim, tapi ada bid'ah, ada penyimpangan, ada kesesatan, ya di neraka. Yang mengatakan ini siapa? Rasul. Nek jenengan kesuh, monggo kali Rasul. Ding siapa-siapa mlebu neraka keculik wetok apa? Rasul yang ngomong. Dan marilah kita berusaha mengikuti jejaknya Rasulullah dengan para sahabat tanpa terikat dengan sebuah firqah tertentu, tanpa terikat dengan sebuah pemimpin tertentu, tanpa terikat dengan sebuah partai tertentu, tanpa terikat dengan sebuah organisasi tertentu. Namun kita beragama hanya dengan nas Al-Quran, dengan berdasarkan nas hadis, dengan pemahaman para sahabat Rasulullah dan prakteknya beliau di zaman Rasulullah masih hidup tanpa bid'ah sama sekali. Bisa dipahami kaum muslimin? Sehingga kalau ada orang sekali lagi inginnya, saya inginnya ahlu sunnah, tapi keprimaan ini salah bid'ah, maka katakan anda bukan ahlu sunnah. Ahlu sunnah adalah orang yang tidak mengikuti bid'ah walaupun kecil. Ini dia. Ada seorang mengatakan kami salafi, tapi padanya terdapat bid'ah atau toleransi dengan kebid'ahan, maka maaf, anda bukan seorang salafi. Salafi itu murni mengikuti ajarannya Rasul dengan para sahabatnya tanpa ada bid'ahnya. Jikalau kamu sudah memiliki kebid'ahan, maka kamu hanya pengakuan belaka tanpa adanya bukti kesalafian yang sesuai dengan bimbingan Rasul. Misalnya apa? Rasul tegas dengan bid'ah. Ternyata ada orang mengatakan ini walaupun bid'ah ada salafinya loh. Ada tidak kayak gitu? Di Facebooknya umpamanya, ya, atau di Twitternya, atau di blognya. Ini memang ada kesalahannya, saya tahu. Cuman kan ini dalam rangka mengurangi kejelekan dan padanya ada kebaikannya, maka kita ambil kebaikannya dan kita buang kejelekannya. Hebat banget kamu. Kalau sudah tahu kebaikan apa, kejelekan apa, orasan juga ilmu di situ. Ya tidak? Kamu yang jadi ustadznya malah. Ingatkan mereka dari kejelekannya. Ngapain kamu ngaji sama mereka yang masih abu-abu? Tahu abu-abu? Bukan abu-abu anak baru gede, Bapak. SMA abu-abu itu enggak jelas gitu loh. Paham kaum muslimin? Iya. Maka pembahasan ini cukup jelas insyaallah. Kita baca jawabannya Syekh Shalih Fauzan tentang jamaah tabligh ini. Ya. Jamaah tabligh, kata Syekh Shalih Fauzan, lu mengatakan kadaba anhum mimman dahabu ma'hum wa darasuhum wa kadabu anhum al-kathir wa syakhasu al-akhwa aladhi indahum fa'alaykum an taqra'u ma kutiba anhum liyubayyin lakum al-hukmu fi hadha. Kata Syekh Shalih Fauzan, jamaatu tabligh adalah kelompok yang telah dibongkar kesesatannya oleh para ulama ahli sunnah. Nanti akan disebutkan buku-buku yang menerangkan tentang kesesatannya mereka. Dan bahkan orang yang dulu pernah bersama mereka pun setelah tahu kebenaran, mereka pun menulis tentang bahaya jamaah tabligh beserta kesesatan-kesesatan yang ada pada mereka. Di antara kitab-kitabnya, saya sebutkan di sini kitabnya yang berjudul Hakikatu Da'wah Ilallah, yang ditulis oleh seorang syekh, Sa'd bin Abdurrahman Al-Husain, menjelaskan tentang akidah jamaatut tabligh dalam perkara tauhid al-uluhiyah, bahwa mereka dalam menafsirkan la ilaha illallah hanya pada Allah sebagai pemberi rizki, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur alam semesta, hanya dalam pembahasan tauhid ar-rububiyah saja, tidak membahasnya secara mendetail. Haramnya syirik, haramnya mendatangi kubur dan dikeramatkan, haramnya berbuat sihir, haramnya mendatangi dukun, tidak dibahas sampai situ. Karena mereka memiliki kekhawatiran, kalau yang seperti ini dibahas, orang akan lari dari dakwah mereka. Juru ora payu. Wah, ini dia. Karena mereka dalam berdakwah hanya mengajak umat mengikuti mereka saja, tidak secara ikhlas mengajak umat untuk kembali kepada Rasul dan para sahabatnya. Namun yang penting kamu jadi anggota kami lah. Ini. Ya. Kitab yang lainnya disebutkan oleh beliau Al-Imam Asy-Syaikh Hamud Ibn Abdillah Tujiri. Beliau menulis kitab yang sangat terkenal dalam hal ini, yang berjudul tentang At-Tahdhir min Jamaatit Tabligh, peringatan keras dari kesesatan Jamaatut Tabligh. Kitabnya tebal. Di situ disebut tentang praktek-praktek ibadah mereka yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang lainnya, seorang menulis kitab yang berjudul Waqafat Ma Jamaatut Tabligh, titik-titik penting tentang kesesatan Jamaatut Tabligh, yang ditulis oleh Najjar Ibn Ibrahim Al-Jarbu'. Bukunya tipis, membahas tentang mereka. Maka barang siapa yang ingin mengetahui tentang mereka itu siapa, hendaknya dia kembali ke kitab-kitab para ulama dan membaca pula buku-buku mereka yang telah taubat dari mereka, akan membongkar siapa mereka secara hakikinya. Itu jikalau kalian ingin mengetahui kebenaran sebagai kebenaran dan kesesatan sebagai kesesatan. Bisa dipahami kaum muslimin? Kemudian pembahasan yang terakhir dari beliau yang kami sampaikan kesempatan sekarang ini, hal هذه الجماعات تدخل في الاثنتين وسبعين فرقة الهالكة. Wahai Syekh, apakah jamaah-jamaah ini, jamaah sururiyah, jamaah tablighiyah, jamaah ikhwaniyah, jamaah syiah dan yang lainnya yang sesat ini, apakah mereka masuk pada 72 golongan yang disebut oleh Rasul akan binasa? Adapun kalau Syiah itu terpecah menjadi sekian banyak. Sudah ada apa? Belum. Di antara mereka ada yang keluar dari Islam, di antara mereka ada yang belum keluar dari Islam, ini Syiah. Adapun kelompok yang berada di atas bid'ah-bid'ah yang menyimpang dari jalannya Rasul dengan para sahabat, apakah semua mereka itu masuk pada jumlah 72 yang dipastikan ahlu nar? Jawabannya Syekh Shalih Fauzan, perhatikan, kullu man halafa ahli sunnati wal jama'ati yadhul fil ithnatain wa sab'ina firqah. Semua yang menyimpang dari jalannya ahli sunnati wal jama'ah, maka dia masuk pada 72 golongan yang disebut oleh Rasul finnar. Masing-masing kata Syekh, wa yakunu lahu dham wa yakunu lahu min ad-dham wa al-uqubati biqadri mukhalafatihi. Dan masing-masing kelompok tersebut tercela dan terancam dengan neraka itu sesuai dengan penyimpangannya mereka dari jalannya Rasulullah dengan para sahabatnya. Bisa dipahami kaum muslimin? Ini dia. Sehingga walaupun pada mereka ada kebaikannya, tapi ketika ada kesesatannya, janganlah kita duduk bersama mereka, karena bisa jadi kesesatan itu masuk kepada kita tanpa kita menyadarinya. Bisa dipahami hadirin? Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita al-haq sebagai al-haq, dan memberikan kemampuan bagi kita untuk mengikutinya. Dan mudah-mudahan Allah memberitahukan kepada kita kebatilan sebagai kebatilan, dan memberikan kepada kita kemampuan agar kita meninggalkannya. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita di atas dakwah salafiyah ini sampai kita meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.